ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah, masih bersama perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sampai ke peperangan terakhir yang dihadiri oleh Rasulullah SAW, itu perang Tabuk, perang terjauh yang pernah ditempuh oleh para sahabat pada waktu itu, dengan jumlah pasukan terbanyak yang pernah dikumpulkan di masa Nabi SAW. Kalau kita melihat ketika perang Badar, jumlah umat Islam yang ikut berperang pada waktu itu hanya 300 belasan. Ketika perang Uhud, jumlah mereka bertambah. Ya, sekitar 700 orang. Ketika perang Ahzab, karena memang umat Islam bertahan di dalam kota Madinah, maka jumlah mereka adalah jumlah penduduk Madinah pada waktu itu. Ketika Sulhul Hudaybiyah, Rasulullah SAW pada ketika Fathu Makkah, jumlah umat Islam sudah 10.000. Dan ketika Tabuk, jumlah umat Islam yang ikut berperang pada waktu itu 30.000. Subhanallah, umat Islam ini insya Allah akan terus bertambah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayablughu hadzal din ma balagha al-lail wan nahar. Islam ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Insyaallah Eropa yang dulu dikenal sebagai negeri-negeri berbasis Nasrani, sekarang gereja-gereja di tempat mereka sudah kosong. Enggak ada penghuninya. Tapi masjid-masjid mulai penuh. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dunia ini merasakan sejuknya agama Allah, indahnya Islam, kedamaian yang ditebarkan, kasih sayang yang senantiasa diberikan. Dan kembali kepada perang Tabuk yang terjadi di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Sebelum kita masuk ke hikmah dan pelajaran yang dipetik, di akhir pembahasan sebelumnya, kita membaca tentang orang-orang yang gak ikut perang. Mereka tertinggal ya, mereka memang gak berangkat. Ada di antara mereka yang tinggal di kota Madinah atas perintah Nabi SAW. Ada di antara mereka yang uzur karena kondisinya sepuh, lemah dan sakit, atau memang gak punya bekal. Kemudian ada di antara mereka yang memang sengaja tidak ikut perang, seperti kisah tiga sahabat ya, di antaranya Ka'ab bin Malik. Dan ada di antara mereka yang merupakan orang-orang munafikin. Namun ada juga sahabat-sahabat yang awalnya tidak ikut perang, yang awalnya dia santai di kota Madinah, menikmatin kebunnya, tapi akhirnya dia sadar dan kemudian meninggalkan kota Madinah. Di antaranya adalah Abu Khaythamah. Abu Khaythamah termasuk yang tidak ikut perang tanpa uzur. Ketika Nabi Alaihissalam sudah berangkat beberapa hari, Abu Khaythamah ini masuk menjumpai keluarganya pada saat panas teriknya. Fawajada imra'ataini lahu fi 'arishaini lahuma fi haiti. Dia mendapati kedua istrinya sedang berada di, ya, arish itu seperti gazebo lah, ya. Mungkin di kebun dia itu ada dua gazebo. Satu punya istrinya pertama, satu yang punya kedua. Dia melihat kedua istrinya ada di kebun itu dan masing-masing ada di gazebo mereka. Qad rashat kullu wahidatin minhumma 'arisha. Jadi gazebonya itu udah disiapi, didinginkan, ya, disiramin air kalau mungkin gazebonya dari tanah, ya, disediakan makanan. Falamma dakhala qama 'ala babil 'arish. Ketika masuk ke kebunnya, berhenti Abu Khaythamah ini di pintu gazebo itu. Dia melihat kepada dua istrinya yang sedang mempersiapkan dua tempat tersebut. Faqala radhiyallahu anhu. Abu Khaythamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiddikh warri walhar. Rasulullah SAW sekarang nih, beliau sedang kecapean, keletihan, panas, angin. Wa Abu Khaythamah fi dhillin baridin wa ta'amin muhayya wa mur'atin hasna fi malihi muqim. Dan Abu Khaythamah sekarang sedang berada di naungan yang dingin, makanan yang disiapkan, istri yang cantik, berada di kebunnya, sedang enak-enakan di sini. Ma hadza bin nis. Wallah ini enggak fair, kata dia. Ini enggak fair. Enggak benar ini, kata Abu Khaythamah. Thumma qala li zawjatayhi. Kemudian dia berkata kepada kedua istrinya, wallahi, wallahi la adkhulu 'arisha wahidatin minkuma. Demi Allah, aku tidak akan masuk ke gazebo salah satu dari kalian. Enggak akan masuk demi Allah hatta alhaq bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku menjemput Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergabung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahai ali zadan. Siapkan perbekalanku. Ada kedua istrinya enggak jadi lagi yang urusan gazebo itu, maka kemudian dia mempersiapkan bekal buat suaminya. Kedua istrinya ini thumma raqiba rahilatah. Udah berhari-hari di Nabi SAW, ya, meninggalkan Madinah. Setelah itu Abu Khaythamah naik ontanya berangkat. Sampai akhirnya berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi sudah sampai Tabuk. Hatta idza dana min Rasulullah SAW. Wa huwa nazilun bi Tabuk. Ketika Abu Khaythamah mendekat, ya, ke tempat tenda-tenda pasukan ini, dan Nabi SAW ada di sana, beliau sedang singgah, orang-orang ngomong, ya Rasulullah, huwa, ya Rasulullah, huwa wallahi Abu Khaythamah. Afan. Para orang-orang mengatakan, hadza raqibun ala tariq muqbil, ya Rasul, ini ada orang berkendaraan sedang menuju ke sini. Apa kata Nabi SAW ketika melihat orang itu? Kun Abu Khaythamah. Mudah-mudahan orang ini Abu Khaythamah. Mudah-mudahan, kata Nabi, ini orang Abu Khaythamah. Faqala an-nas, ya Rasulullah, huwa wallahi Abu Khaythamah. Wahai Rasul, demi Allah, itu Abu Khaythamah. Falamma ana khaba'irahu sallama ala Rasulullah SAW wa baka. Ketika dia mendudukkan untanya, dia datang menjumpai Rasulullah SAW, mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian beliau menangis. Faqala lahu Rasulullah SAW. Nabi berkata kepada dia, Aula laka ya Aba Khaitham. Ini lebih utama. Ya Abu Khaitham, seakan-akan Nabi mengatakan, keburukan itu telah mendekat kepadamu. Hampir aja kau binasa, Abu Khaitham. Hampir aja kau binasa. Karena dia enggak berangkat. Qala Abu Khaitham, kittu ya Nabi Allah Ali. Wahai Nabi Allah, demi Allah aku ini hampir saja binasa karena tidak ikut perang bersamamu. Kata Abu Khaythamah, wa tazayyanat li ad-dunya wa tazayyana li mali fi 'aini. Dunia itu berhias untuk aku, hartaku berhias menggodainku. Wa kittu an akhtarahu al-jihad. Hampir aja aku memilih dunia itu daripada jihad. Lalu Nabi SAW memohonkan ampun buat Abu Khaythamah dan mendoakannya dengan kebaikan dan berkah. Subhanallah jemaah. Karena memang yang enggak ikut perang pada hari itu. Ceritanya Ka'ab bin Malik, kalau dia keluar, Ka'ab kan enggak ikut perang. Ketika dia keluar keliling kota Madinah, ya mungkin dia berangkat ke masjid. Apa katanya? Fakuntu idza kharajtu finnas ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya aku kalau keluar dari rumahku, keluar melihat kondisi masyarakat ya di kota Madinah setelah Nabi SAW berangkat, fataftu fihim, aku keliling itu, aku sedih sekali, kata Ka'ab bin Malik, la ara illa rajulan maghmusan alaihi nifaq, aku tidak melihat orang kecuali orang yang terindikasi munafik, aw rajulan mimman adzallahu min adz-dhafa, atau orang-orang yang lemah memang, sedangkan Ka'ab bin Malik termasuk dari mereka. Jadi itu kisah Abu Khaythamah. Dan juga ada kisah Abu Dzar. Abu Dzar ini naik onta, ontanya ini lambat. Artinya antara dia berjalan dengan naik onta, lebih lambat naik onta. Ketika dia melihat seperti itu, maka turun dari ontanya, dibawa barangnya, ditinggal. Dia jalan kaki sampai berjumpa dengan Nabi SAW. Ibnu Ishaq menceritakan bahwasanya ketika Nabi SAW berangkat meninggalkan kota Madinah, itu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang gak ikut? Sahabat cerita, ada fulan gak ikut ya Rasulullah, fulan gak ikut. Nabi mengatakan, biarkanlah sudah. Fa'iyyaku fihi khair, fasayulhiqullah ta'ala bikum. Kalau ada kebaikan dari dia, Allah akan menggabungkan dia bersama kalian. Tapi kalau enggak, ya sudah, kalian istirahat dari mereka. Nggak usah capek-capek ngurusin mereka. Lalu ada yang berkata, ya Rasulullah, qad takhallafa Abu Dzar. Abu Dzar ini enggak ada ya Rasulullah. Wa abta'a bihi ba'iruhu. Ontanya itu lambat banget. Faqala Rasulullah SAW, da'uhu, biarkan dia. Kalau ada kebaikan diri dia, dia akan, Allah akan menggabungkan dia bersama kalian. Tapi kalau enggak, ya sudahlah. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW sedang singgah di tempat singgahnya, ada orang yang memandang ke arah yang jauh dari kaum muslimin mengatakan, ya Rasulullah, ini ada orang yang jalan kaki nih ya Rasulullah. Perjalanan 700 km. Ya Rasul, ini orang, ada orang jalan kaki. Faqala Rasulullah SAW, kun Abu Dzar. Mudah-mudahan Abu Dzar. Kalau tadi kun Abu Khaythamah, ini sekarang kun Abu Dzar. Ini Abu Dzar nih, kata Rasulullah SAW. Falamma ta'ammahlahu al-qawm. Dilihatin sama orang, ditunggu nih, kan dia jalan kaki. Qalu ya Rasulullah, huwa wallahi Abu Dzar. Ya Rasul, benar nih Abu Dzar yang datang nih. Faqala Rasulullah SAW, rahimallah Abu Dzar. Rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Dia berjalan sendirian. Dia akan mati sendirian dan dibangkitkan sendirian. Yakni di tempat itu nanti Abu Dzar mati, tidak ada kuburan lain kecuali kuburannya Abu Dzar. Hadis ini memang diperselisihkan kesahihannya, tapi Al-Hafidz Ibnu Katsir menghasankan sanadnya. Dan memang secara kematian Abu Dzar benar. Abu Dzar itu mati sendirian. Pada masa khilafah Utsman bin Affan, Abu Dzar ini tinggal di Rabadah. Rabadah itu ya kira-kira beberapa puluh kilometer dari kota Madinah. Tinggal di sana Abu Dzar bersama istrinya, bersama budaknya. Ketika mau mati Abu Dzar, qala lahum, Abu Dzar berpesan kepada istri dan budaknya ini, irsilani wa kafinani, mandikan aku, kafani aku, thumma dha'ani ala qari'ati tariq, kemudian letakkan aku di tengah jalan. Bukan di pinggir jalan, tapi di tengah jalan. Fa awwalu raqqin yamurru bikum, qulu hadza Abu Dzar. Nanti awal ada pengendara, ada musafir yang lewat, sampaikan kepada dia, ini Abu Dzar, sahabatnya Rasulullah SAW. Tolong dibantu untuk memakamkan dia. Ketika mati, Abu Dzar radhiyallahu anhu dimandikan, dikafani, kemudian diletakkan di tengah jalan. Rombongan yang datang itu rombongannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari jamaah dari Irak yang mereka berangkat umrah lewat Madinah mereka. Falam yarum ilal janazah ala dhahri tariq. Mereka lagi naik ontanya, mungkin ada yang kuda. Tahu-tahu ada jenazah di tengah jalan, akhirnya mereka berhenti jemaah. Hampir saja onta itu menginjak jenazahnya Abu Dzar. Akhirnya budaknya itu menjumpai rombongan itu, lalu mengatakan, "Hadza Abu Dzar, sahibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'ainuna ala dafni. Bantu kami untuk memakamkannya." Fastahalla Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud melihat itu nangis. Wa yaqulu sadaqa Rasulullah SAW. Benar yang diucapkan Nabi SAW. Tamshi wahdak. Engkau jalan sendirian wahai Abu Dzar. Wa tamutu wahdak. Engkau mati sendirian. Wa tub'athu wahdak. Dan engkau akan dibangkitkan sendirian. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud bersama rombongannya turun mensolatinya. Dan kemudian mereka menguburkan jenazahnya. Ini beberapa riwayat yang berkaitan dengan kisah Abu Dzar. Memang sebagian ulama mendhaifkannya, tapi sebagian lainnya mensahihkan riwayat atau menghasankan sanad riwayat tersebut. Dan memang benar realitanya Abu Dzar meninggal sendirian di Rabadah sana jemaah. Baik. Kita akan masuk ke pembahasan tentang hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari perang Tabuk ini. Nah, silakan dimulai. Bismillah. Bismillah. Lanjutan perang Tabuk dari kitab Fikih Shorah Nabawi ya, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa perang Tabuk adalah sebagai berikut. 1. Disyariatkannya jihad dengan harta. Jihad dengan harta ini selalu bergandengan dengan jihad jiwa. Firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Masya Allah. Ya, ahibati fillah. Manusia itu cinta dengan hartanya dan cinta dengan jiwanya. Manusia itu tidak ingin jiwanya tersakiti. Apalagi dengan terbunuh. Berat bagi dia. Tapi itulah jihad. Tapi manusia juga cinta sama hartanya. Allah mengatakan, wa innahu lihubbil khairi la syadid. kecintaan dia kepada harta berat sekali. Berat cintanya kepada harta. Maka di sini Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk berjihad dengan harta dan jiwa. Ada masa yang memang kita enggak perlu berjihad dengan jiwa kita. Karena alhamdulillah negeri aman sentosa, tapi berjihad dengan harta tetap berlangsung. Dengan menginfakkan harta itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan bagi kaum wanita yang memang tidak disyariatkan bagi mereka berjihad dengan jiwa mereka, tapi dengan harta tetap mereka juga diperintahkan untuk berjihad dengan hartanya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Naral jihad afdhalal amal afala nujahid?" Kita melihat jihad ini amalan yang paling mulia. Apa kita enggak berangkat jihad? Apa kata Nabi SAW? Lakunna jihadun la qitala fi. Bagi kalian ada jihad yang di dalamnya tidak ada peperangan. Itu hajjun mabrur, haji yang mabrur. Haji ini perlu harta, perlu tenaga, tapi enggak perlu jiwa. Artinya enggak perlu kita untuk menggugurkan jiwa kita. Itu bagi para wanita. Dan kita sekarang berada di musim-musim haji. Semoga yang belum berangkat haji bisa segera berangkat haji. Dan ini sebuah fadilah yang besar sekali buat kaum wanita ya. Ketika dia punya rizki, dia punya perhiasan, dia simpan. Ketika cukup, dia berangkat haji. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Yang kedua, sikap cepat dan tanggap para sahabat untuk melaksanakan jihad dengan harta dan jiwa. Mereka adalah teladan yang baik bagi kita mengenai kepedulian mereka dalam menyumbangkan harta untuk jihad di jalan Allah atau untuk kemaslahatan agama. Naam barakallahu fiik. Kita lihat para sahabat itu berlomba-lomba. Jadi kalau ada orang berlomba-lomba mengumpulkan harta, kita lihat sekarang tuh orang bersaing ya, sikut sana, sikut sini. Ada kala lupa dengan syariat Allah Azza wa Jalla dalam rangka memperkaya dirinya, para sahabat sebaliknya. Mereka dalam rangka meraih derajat tertinggi di surga, mereka cepat, mereka sigap, pokoknya apa yang mereka milikin kasih. Bahkan sebagian sahabat itu bukan orang kaya. Tapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk mensedekahkan satu sok, setengah sok, apa aja mereka sedekahkan. Jadi untuk berjihad di jalan Allah dengan harta ini enggak harus orang kaya. Tapi semua sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu fiik. Nah. Yang ketiga, disyariatkannya berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ketika kita melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin untuk bersedekah dalam rangka membiayai perang Tabuk, orang Umar bin Khattab berupaya untuk mengalahkan Abu Bakar sebagaimana dijelaskan hadis di atas, yaitu beliau menyumbangkan separuh dari hartanya dengan asumsi bahwa ia akan dapat mengalahkan Abu Bakar. Namun ternyata Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu seharusnya menjadi syiar seorang muslim. Jadi kalau melihat ada masjid dibangun, umpamanya ada pesantren dibangun, ada yang dibangun, kita ngelihat fulan nyumbang berapa? 500 ribu. 500 ribu, masa anak sama kayak fulan ya? Mana 1 juta? Fulan berapa 1 juta? Anak kalau gitu 5 juta. Fulan 100 juta, anak sekian. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan, nggak ada masalah. Jadi bersaing dalam berbuat baik itu enggak ada masalah. Tapi tetap dengan menjaga niat. Karena jangan sampai bersaing dalam kebaikan yang dicari adalah pujian. Maka hal itu hanya akan menjadi bencana buat orang yang bersaing. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Alladzi yunfiqu malahu ria'a an-nas. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit kebaikan, dengan menyakitin orang yang dikasih, seperti orang yang berinfak ria. Enggak ada gunanya. Kalau dikatakan anak ikhlas lillahi ta'ala, anak tidak riya, anak tidak ingin dipuji, tapi menyakitin orang lain, mengungkit-ungkit kebaikannya, maka itu sama dengan riya. Gugur batal, atau batal amalan atau pahala dari amalan kalian. Jadi ingat, disyariatkan berlomba-lomba, tapi tetap dengan menjaga niat. Barakallahu fiik. Nah. Yang keempat, menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar, yaitu ia telah menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan jihad di jalan Allah. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya rasa tawakal dan imannya kepada Allah. Demikian juga keutamaan Umar bin Khattab yang menyumbangkan separuh dari hartanya. Utsman bin Affan juga menyumbangkan hartanya yang sangat banyak. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan berdampak apa-apa terhadap Ibnu Affan atas apa yang dilakukannya setelah hari ini. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat keutamaan para sahabat ya. Ini hal yang urgen di masa sekarang ini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa para sahabat Nabi adalah orang-orang pilihan. Mereka bukan orang sembarang. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan orang-orang Syiah yang berusaha menghancurkan Islam dengan berusaha dan berupaya menanamkan keraguan di diri umat Islam terhadap para sahabat Nabi. Padahal bagaimana? Di situ ada keutamaan Abu Bakar yang bawa semua hartanya. Umar bin Khattab setengah hartanya. Utsman bin Affan dengan harta yang banyak sekali. Tapi kalau kita mendengar orang-orang Syiah, maka mereka tidak akan terima. Bahkan mereka akan terus mencela dan memaki. Padahal sejatinya mereka lah yang lebih pantas untuk mendapatkan celaan tersebut. Baik, yang kelima. Yang kelima, Abu Bakar datang langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerahkan seluruh hartanya, dan beliau pun menerimanya. Dalam Sunan Abi Daud disebutkan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa emas sebesar telur, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku mendapatkan ini dari hasil tambangan. Ambillah sebagai sedekah, dan aku tidak memiliki yang lainnya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling darinya. Kemudian orang tersebut menghadap dari arah kanannya dan berkata seperti yang pertama. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berpaling. Kemudian ia menghadap dari arah kirinya. Beliau juga tetap berpaling. Kemudian ia menghadap dari arah belakangnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengambilnya lalu melemparkannya. Seandainya lemparan itu mengenainya, pasti akan melukai atau mencederainya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang di antara kalian yang datang dengan membawa apa yang dimilikinya, lalu berkata, ini untuk sedekah. Kemudian ia duduk untuk meminta-minta belas kasihan orang. Sebaik-baiknya sedekah adalah dari apa yang lebih dari kebutuhan. Ya. Ketika turun ayat yang menerima taubat Ka'ab bin Malik, beliau berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara bukti taubatku adalah aku akan menyedekahkan hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, simpan saja sebagian hartamu karena itu lebih baik untukmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima sedekah Abu Bakar yang menyerahkan seluruh hartanya. Beliau juga menolak sedekah seseorang yang ingin menyerahkan seluruh hartanya dengan menghardiknya dan menyarankan Ka'ab untuk menyimpan sebagian dari hartanya serta tidak menyedekahkan seluruhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan seseorang sesuai dengan kemaslahatan. Beliau tidak mengingkari apa yang dilakukan Abu Bakar karena beliau mengetahui kualitas kesabaran dan takwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sedangkan orang yang tidak sanggup memikul beban, maka perlakuan beliau berbeda. Beliau tidak mengizinkan seseorang untuk menyedekahkan seluruh hartanya apabila hak tersebut menimbulkan fitnah atau ujian baginya. Tetapi tidak sabar dalam menghadapinya. Ini adalah salah satu bentuk hikmah dalam berdakwah, yaitu dengan memperhatikan situasi dan kondisi seseorang, baik dari aspek kesabaran, keimanan serta kesanggupannya dalam memikul beban hidup. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basth." Janganlah engkau menjadi orang yang pelit ya. Tangannya terbelenggu ke leher, enggak mau ngasih dia. Tapi juga jangan diberikan semuanya. Nanti engkau akan tercela atau engkau akan menyesal gitu. Rasulullah SAW menerima dari Abu Bakar. Karena beliau kenal dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tidak akan menyesal. Abu Bakar tidak akan kemudian minta-minta. Mengemislah. Karena ada orang-orang sebagian yang menyedekahkan semua hartanya lalu menyalahkan orang yang nyuruh sedekah. Gara-gara fulan ini. Anak serahkan semua hartanya. Enggak, bukan gara-gara fulan. Engkau yang mengeluarkan semua harta. Maka bicara sedekah, para pendakwah itu harus pandai membaca kondisi mad'unya, masyarakatnya. Bagaimana Nabi SAW menerima dari Abu Bakar, tapi tidak menerima dari itu orang, dan menyuruh Ka'ab bin Malik untuk mencodakohkan sebagian, dan sebagiannya disimpan. Hadis yang disebutkan tentang orang yang datang membawa seperti telur emas, Nabi menolak menerimanya, walaupun secara sanadnya dhaif tentang sebab ucapan Nabi SAW, khairu sadaqah, sebaik-baiknya sedekah, makana an dhahri ghina. Khairus sedekah, makana an dhahri ghina. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan sebaik-baiknya sedekah itu yang melebihi kebutuhan itu. Karena kita punya kewajiban terhadap diri kita, kita punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga kita. Yang lebih dari itu yang disedekahkan. Akhir hadis ini sahih. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan, ketika engkau bersedekah, sedekahkan yang melebihi dari kebutuhan. Contohnya nih, orang itu punya gaji, tiap bulan dia dapat 5 juta. Kebutuhan dia listrik, sekolah anak, kemudian mungkin pulsa, kemudian ada hal yang lainnya. Oh, kebutuhannya sebulan itu 4 juta. Sisa 1 juta. Oke, engkau sedekahkan 500, sedekahkan 500 simpan. Jadi itu yang lebih baik. Dan tolong para da'i, jangan menyuruh orangnya bersedekah dengan semua hartanya, sedangkan dia tahu ini orang ini imannya lemah. Nabi SAW saja enggak mau nerima. Kalau beliau menerima dari Abu Bakar, beliau tidak menerima dari yang lainnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu enggak mampu mensedekahkan semua hartanya. Ini butuh kesabaran. Maka jangan sampai seorang itu menyedekahkan semua hartanya, setelah itu dia menyesal, kemudian dia cerita kemana-mana, ana sedekah semua harta ana, sekarang ana butuh uang. Yang salah itu engkau. Karena kau enggak belajar tentang tata cara dan etika dalam bersedekah. Barakallahu fik. Nah, dilanjutkan. Yang keenam, dalam perang Tabuk juga terlihat dengan jelas keutamaan Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya saat menggantikan posisi beliau di Madinah, "Tidakkah kamu rela bahwa kedudukan kamu denganku bagaikan Musa dengan Harun? Hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku." Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Hadis ini dikenal dengan hadisul manzilah. Di mana bicara tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib. Hadis ini menjadi salah satu hadis yang paling penting yang dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah bahwasanya Nabi SAW telah menjadikan Ali sebagai khalifah sesudahnya. Dari sabda Nabi SAW ini. Karena beliau alaihissalam mengatakan kedudukan Ali itu seperti kedudukan Nabi Musa dengan Harun. Kedudukan Ali dengan Nabi SAW seperti Musa sama Harun. Apa sih kedudukannya Harun? Apakah Nabi Harun menjadi khalifah setelah Nabi Musa? Enggak. Nabi Harun itu bahkan meninggal dunia sebelum Nabi Musa alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Harun itu wazir. Wazir itu penolongnya Nabi Musa, pendukungnya Nabi Musa, pendampingnya Nabi Musa, dan bukan khalifah Nabi Musa. Penggantinya Nabi Musa enggak. Apalagi tadi dikatakan beliau meninggal dunia sebelum Nabi Musa alaihissalam. Sehingga orang-orang Syiah yang berpendapat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib khalifah setelah Nabi SAW. Enggak ada penjelasan itu. Enggak ada. Jadi yang ada malah Ali bin Abi Thalib awalnya enggak mau gitu loh. Orang-orang pada perang, masa anda enggak ikut perang? Ketika Nabi Musa berjumpa dengan Allah dan menjadikan Nabi Harun penggantinya, itu Nabi Musa berangkat sendirian. Sedangkan ini Nabi alaihi salatu wasallam berangkat dengan pasukannya 30 ribu orang. Artinya penduduk Madinah semakin sedikit. Jadi kedudukan Ali ada seperti kedudukan Nabi Harun alaihi salam, di mana dia sebagai pendukung ya, pendukung dan pembantu bagaimana dakwah ini bisa berjalan di masa Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Maka dikatakan engkau kedudukanmu itu seperti terhadapku seperti kedudukan Nabi Harun dari Nabi Musa alaihissalatu wasallam, tapi enggak ada nabi setelah aku. Karena Nabi Harun jadi nabi gitu loh, sedangkan Ali enggak, bukan nabi. Barakallahu fik. Nah, lanjutkan. Yang ketujuh, ketika orang-orang beriman menanggapi dengan cepat untuk bersedekah sesuai dengan kesanggupannya, siapa saja yang kaya ia bersedekah dalam jumlah yang banyak. Dan siapa saja yang sedikit hartanya, ia bersedekah dengan sedikit. Namun orang-orang munafik tidak dapat menerima semua itu. Apabila mereka melihat orang kaya yang menyedekahkan hartanya dalam jumlah yang besar, mereka berkomentar, orang ini riya. Apabila melihat orang miskin bersedekah dengan jumlah yang sedikit, mereka berkomentar, Allah tidak butuh dengan sedekah yang sedikit. Untuk itulah orang mukmin harus bersegera untuk melakukan amal soleh dengan tidak mempedulikan komentar orang lain. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kita ini enggak akan pernah selamat dari komentar orang. Sekarang nih, kalau kita bikin video di-upload di YouTube, di IG, ada aja yang enggak suka. Akan ada yang membuli. Ada aja yang memaki, memotong video itu, kemudian memprovokasi orang ini tuh, itu akan ada. Terus apa sikap kita terhadap seperti itu? Gak usah dipedulikan. Jalan aja. Selama jalanmu benar, niatmu sahih, udah jalan aja. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan. Karena sampai dikatakan, kalau engkau bersembunyi ya, di bawah sayapnya burung elang, orang tetap akan ngomongin engkau. Maka tolong sebagai seorang muslim, berilmulah sebelum beramal. Kalau memang engkau sudah punya ilmu, kemudian engkau mengamalkan amal kebajikan, lalu ada orang yang ya berkomentar sumbang ini dan itu, gak usah dipedulikan. Makanya diantara tanda-tanda orang yang ikhlas itu, dia tidak akan termotivasi dengan pujian orang, dan dia juga gak akan sakit hati dengan celaan orang. Karena memang anda beramal bukan untuk mendapatkan pujian, dan anda juga gak masalah dengan celaan dari mereka, karena memang anda tidak mencari popularitas. Itu pentingnya seorang muslim menjaga niat dan berilmu sebelum beramal. Karena ada sebagian orang gara-gara omongan dia jadi mutung, dia jadi berhenti beribadah. Gara-gara cacian dan bulian, dia enggak lagi akhirnya menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW sampai sekarang pun masih ada saja orang-orang yang mencaci maki, yang menjelek-jelekkan baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, padahal beliau adalah orang yang terpuji. Barakallahu fik. Nah. Yang ke-8, waspadai olokan dan ejekan serta dampaknya. Hal ini dikarenakan orang-orang munafik selalu memperolok-olok orang-orang beriman. Mereka berkata, Apakah kalian menduga bahwa bertarung dengan Romawi sama seperti berperang dengan bangsa Arab sesama itu? Sesama mereka, demi Allah, karena kalian besok kami bisa digantung. Selain itu, jawaban mereka nah, kepada ini, Nabi. Ini yang kemarin sempat diperbaiki ya. Wallahi laka'anna bikum ghadan muqarranin fil hibal. Orang munafik mengatakan seakan-akan kami melihat kalian besok itu sudah digantung di tali-tali atau dibelenggu di tali-tali. Nah, demi Allah, seakan-akan kami melihat kalian besok digantung di tali-tali. Selain itu, jawaban mereka kepada Nabi, kami hanya bercanda dan main-main bukan saja. Selain itu ya, diganti. Setelah itu. Setelah itu, jawaban mereka kepada Nabi, kami hanya bercanda dan main-main saja. Lalu turunlah ayat yang menjelaskan haramnya ucapan seperti itu. Dalam hal ini, cukuplah firman Allah, tidak ada alasan untuk kalian, sungguh kalian telah menjadi kafir setelah beriman. Barakallahu fikum. Ada yang kurang ya di terjemahannya. Setelah itu, lalu turunlah ayat yang menjelaskan haramnya ucapan seperti itu. Wasu'u aqibatihi fid dunya wal akhirah. Dan dampak buruknya di dunia dan di akhirat. Tambahkan, dan dampak buruknya di dunia dan di akhirat. Cukuplah firman Allah, ini yang terakhir, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ahibati fillah, orang munafik ini pintar ngomong, pintar bersilat lidah. Kalau nanti dia terjatuh gara-gara ucapan dia, maka dia akan bangkit lagi, memperbaiki posisinya, kemudian dia akan ngomong, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kita ini cuma main-main, kita ini gak sungguh-sungguh. Makanya kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang ya apa ya, public figure mungkin dia YouTuber, mungkin dia selegram, apapun lah, kemudian dia bikin video yang membuat keributan, yang di situ ada unsur memperolok-olok agama. Setelah itu, karena banyak yang menyerang dia, baru dia mengatakan, oh enggak, minta maaf, ana enggak maksudnya itu, ana ini dan itu. Ah, itu yang terjadi dengan orang-orang munafikin. Jadi mereka ketika ditegur, mereka akan minta maaf. Dan pandai mereka, kalau sekedar untuk minta maaf ya, 1,000,000 maaf mereka akan lakukan. Tapi mereka sebenarnya dusta. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Apa kata Allah? La ta'tadziru. Enggak perlu kalian cari alasan-alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir. Setelah kalian beriman, kalian sudah kafir. Maka berhati-hati orang-orang yang mengaku muslim, kemudian ternyata dia memperolok-olok agama, menjadikan agama konten hanya untuk mencari hiburan atau menambah follower dan viewer, maka itu dapat mengantarkan orang-orang tersebut kepada kekufuran. Ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Jadi kita bukan mengatakan orang ini orang kafir, enggak, dia orang beriman tapi keluar dari keimanan itu. Barakallahu fikum. Yang kesembilan, sesungguhnya orang-orang munafik telah memperolok-olok orang-orang yang beriman, dan Allah telah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa sikap mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya adalah ucapan yang sangat buruk. Hal ini menjelaskan tentang. Nah, Afan, diperbaiki dulu. Dan Allah telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa sikap ini. Bahwa sikap ini termasuk mengolok-olok Allah. Nah, dan Allah telah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa sikap ini termasuk mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya adalah ucapan yang sangat buruk. Nah, ini hal ini di dijelaskan ucapan yang sangat buruk ini dihilanginnya. Tunggu bentar. Nazat ayat bi anna hadhihi sukhatun billah wa ayati rasul mimma yadullu ala shiddati hadha alqaul. Nah, yang menunjukkan ini adalah ucap yang menunjukkan bahwa ini adalah ucapan yang buruk. Naam. Yang menunjukkan bahwa ini adalah ucapan yang buruk. Hal ini menjelaskan tentang haramnya menistakan kehormatan orang-orang beriman. Hal ini dikarenakan mengolok-olok orang beriman sama dengan mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, serta Rasulnya. Sikap mengolok-olok dan melecehkan perintah berarti mengolok-olok dan melecehkan yang memerintahkannya. Hal ini menunjukkan betapa fatalnya sikap mengolok-olok dan melecehkan Al-Quran, Sunnah, atau sebagian hukum Islam. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Orang yang tidak mampu mengerjakan sunnah, tidak mampu menjalankan syariat Allah, maka hendaklah dia memohon ampun kepada Allah SWT. Tapi terkadang nih orang, sunnah Nabi gak dikerjakan, syariat Allah tidak diikutin, malah yang terjadi memperolok-olok orang yang mengikuti syariat Allah, yang menghidupkan sunnah Rasul SAW. Ketika seorang memperolok-olok kaum muslimin yang mengamalkan sunnah, yang menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla, sejatinya dia sedang memperolok-olok Allah Jalla Jalla. Kenapa? Karena itu aturan, aturannya Allah. Itu sunnah, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang tidak mampu mengamalkan sunnah, yang tidak mampu menjalankan syariat, enggak usah engkau kemudian membuli pelaku syariat. Ya udah, engkau enggak mampu minta ampun. Tapi setan ini enggak cukup orang ini tidak melakukan yang sunnah, tapi bagaimana dia meninggalkan yang sunnah dan mengajak orang untuk meninggalkan yang sunnah, plus lagi memperolok-olok orang yang mengamalkan sunnah. Seharusnya engkau istighfar mohon ampun sama Allah, enggak, dia enggak pengin disalahkan sendirian. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lanjutkan. Yang ke-10, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas di bekas perkampungan kaum Tsamud, beliau mempercepat jalannya. Oleh karena itu, sepatutnya bagi orang yang melintas wilayah-wilayah yang dimurkai atau diazab untuk tidak memasukinya. Bahkan ia harus mempercepat menutup dengan bajunya sampai ia melintasinya dan tidak masuk kecuali dalam keadaan dan menangis sambil mengambil i'tibar. Barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Kita tuh diperintahkan untuk mentadabburi ciptaan Allah. Bertafakur. Yang hal itu akan menumbuhkan keimanan di diri kita, keyakinan dan kekuatan untuk beribadah. Di dunia ini ada tempat-tempat bencana di mana Allah Azza wa Jalla menurunkan azabnya kepada kaum yang tinggal di situ. Maka bagi yang ingin berkunjung ke tempat itu, ingin masuk ke sana, maka tolong diniatkan memang untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan. Jadi bukan bersenang-senang di tempat itu. Rasulullah SAW menyebutkan, kalian kalau masuk ke sana, masuklah dalam kondisi menangis. Ngambil pelajaran dari sana. Ini penduduk negeri ini udah habis. Udah binasa, udah gak ada mereka. Yang tersisa bangunannya. Tapi apa gunanya bangunan ketika makhluknya dan penduduknya udah gak ada? Seperti orang ketika datang ke Mesir melihat piramid. Orang datang ke, mungkin ke Madain Saleh. Melihat gedung itu, Masya Allah, bangunan yang bagus-bagus. Dia seharusnya datang ke sana. Dengan tujuan mengambil ibrah. Dan menambah keimanan. Tatkala mengingat orang-orang itu pergi selama-lamanya dan tidak ada yang mereka tinggal kecuali bangunan yang ditempatin oleh generasi selanjutnya. Barakallahu fikum. Nah. Yang ke-11, dalam perang Tabuk adalah pembuktian dari kebenaran ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ditolong dengan rasa takut yang ditanamkan di dalam hati-hati orang kafir dalam tempo perjalanan 1 bulan. Romawi telah menghimpun kekuatannya, tetapi ketika mereka mendengar kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kembali pulang ke negeri dan benteng-benteng mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengalahkan mereka tanpa harus melawan mereka. Ibnu Hajar berkata, keistimewaan ini berlaku baginya secara mutlak, seandainya hanya ia seorang diri tanpa pasukannya sekalipun. Apakah ini juga berlaku bagi umatnya? Mungkin saja. Barakallahu fikum. Naam. Romawi sudah mempersiapkan pasukan dengan jumlah yang sangat besar. Dan mereka ini selama ini mereka memandang bangsa Arab ini, aduh, orang-orang yang gak akan mampu melawan mereka. Tapi ketika Rasulullah SAW berangkat dengan 30 ribu sahabat, Romawi jadi keder. Ini adalah pertolongan Allah. Jadi sejatinya jamaah, kita ini harus mengembalikan semuanya kepada Allah. Gak ada perkataan, oh karena aku, karena persenjataannya, karena strateginya, karena Allah yang menolong. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Kata Allah, apabila Allah menolong kalian, maka tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kalian. Gak ada. Wa iyakhdhulkum. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla tidak menolong kalian, mencabut pertolongannya dari kalian, faman yansur, faman dalladzi yansurukum min ba'di? Siapa yang akan nolong kalian? Siapa? Jumlah enggak banyak, persenjataan juga enggak canggih, siapa yang akan nolong kalian? Maka sejatinya Allah telah memberikan pertolongan kepada Nabi SAW, yaitu dengan ditimpakannya rasa takut di hati musuh. Masih rata syahrin. 1 bulan jemaah. Jadi pasukan belum nyampe, mereka udah ketakutan. Di sini Ibnu Hajar mengatakan, apakah ini kekhususan buat Nabi saja, tidak untuk umatnya, atau untuk beliau dan untuk umatnya? Beliau mengatakan fi ihtimal, boleh jadi. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Hampir saja umat-umat ini menyerang kalian seperti orang yang mau makan bareng itu. Mereka saling panggil. Maka para sahabat bertanya, awa min qillatin nahnu? Apakah mereka mengeroyok kita, menyerang kita bersama-sama karena jumlah kita sedikit? Apa kata Nabi SAW? Bal antum yawma idzin katsir. Oh, jumlah kalian pada waktu itu banyak, enggak sedikit. Walakinnakum ghuthaa'un ka ghuthaa'is sayl. Tapi kalian itu seperti buih yang dibawa banjir, enggak punya pegangan, lemah, diombang-ambingkan oleh arus. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, wala yanzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa gentar, rasa takut dari hati musuh-musuh kalian kepada kalian. Artinya yang terjadi ketika perang Tabuk, Nabi belum nyampe, mereka udah ketakutan. Itu pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nanti gak ada lagi musuh takut. Allah cabut rasa gentar itu, gak ada. Ini gara-gara apa? Gara-gara penyakit. Wala yulqiyannallahu fi qulubikumul wahan. Allah akan melemparkan di hati kalian al-wahan. Apa wahan itu? Oh, ternyata wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi ketika umat Islam enggak cinta sama dunia, enggak takut sama mati, bahkan mereka mencari kematian di jalan Allah Azza wa Jalla, maka tatkala itu orang-orang akan ketakutan. Ketika umat Islam kembali kepada agama mereka, menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza tabaytum bil 'ina, Kalau sistem jual beli kalian adalah aina, ini itu riba yang terselubung. Ini menunjukkan manusia berpikir untuk mengumpulkan harta dengan segala cara. Sampai yang haram dia bungkus supaya jadi halal. Kalau sistem perdagangan kalian seperti itu, waraditum bizara, kalian sudah merasa nyaman dengan pertanian kalian, wa akhadtum adrabal baqar, kalian juga sibuk hidup merawat sapi-sapi kalian. Jadi yang ada dalam benaknya villa, kebun, peternakan, harta. Apa yang akan terjadi? Idza tabaytum bil aina wa raditum biz zara wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Kalian tinggalkan tuh jihad. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu. Maka Allah Jalla Jalal akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Jadi hina, jadi remeh temeh umat Islam. Jadi enggak ada nilainya, enggak ada harganya, hina jemaah. Gara-gara empat hal tadi itu. Kemudian gimana? La yanzi'u. Kehinaan itu enggak akan dicabut sama Allah. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi baru Allah akan mengangkat kehinaan tersebut, menjadikan umat Islam umat yang terhormat, umat yang ditakutin, yang disegani. Sebagaimana Nabi SAW ketika perang Tabuk, beliau belum nyampe. Ini perjalanan satu bulan belum nyampe, pasukannya udah ketakutan. Sekarang umat Islamnya banyak jumlahnya, tapi seperti buih di lautan gara-gara ada penyakit namanya wahan. Wahan ini penyakit yang melemahkan jemaah. Apa itu? Cinta dunia dan takut mati. Barakallahu fiik. Taib, ana rasa masih banyak pelajaran yang insyaallah kita akan selesaikan. Mungkin kita baca satu lagi. Nah, silakan. Yang ke-12. Tertinggalnya tiga sahabat dengan menunda-nunda keberangkatan sehingga akhirnya ketinggalan. Kita mendapati pelajaran berharga untuk selalu mewaspadai sikap menunda-nunda amal soleh, bahwa tekad yang kuat adalah sikap bergegas dalam ketaatan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Tiga sahabat itu mau berangkat, bukan gak mau berangkat. Beda sama orang munafikin yang memang dari awal gak mau berangkat. Mereka gak mau berangkat, maka mereka sudah berpikir mencari alasan, sehingga tatkala nanti Nabi SAW datang bertanya kepada mereka, mereka langsung bisa sampaikan, oh kita punya masalah, kita punya ini, itu, dan macam-macam. Sedangkan yang tiga orang ini gak punya alasan. Satu penyebab mereka tidak berangkat, apa? Menunda-nunda. Mereka mau berangkat. Nanti kita berangkat insya Allah. Insya Allah berangkat. Besok insya Allah berangkat. Insya Allah aku punya kendaraan yang cepat. Bisa lebih cepat sampai. Terus sampai Nabi SAW balik. Artinya sebulan lebih jemaah. Gara-gara taswif, menunda-nunda. Akhirnya mereka melakukan dosa. Maka seorang muslim, ketika hendak mengamalkan kebajikan, maka segerakan. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar bin Khattab pernah memberikan pesan setelah dikasih nasihat oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa'." Kalau engkau sedang di sore hari, jangan nunggu pagi. Kalau engkau sedang pagi hari, jangan nunggu sore. Mereka kan nunggu besok insya Allah. Iya. Atau nanti sore kita berangkat. Nggak berangkat. Terus besok pagi insya Allah. Dari pagi nanti sore insya Allah. Sore besok pagi insya Allah. Terus. Jangan. Kita harus bersegera. Tatkala ada perintah Allah Azza wa Jal. Dan kita mampu melakukannya pada saat itu, jangan nunggu sore. Kecuali memang ana sedang ada urusan. Nggak bisa ngerjakan sekarang. Ya udah. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika faragta. هذا والله أعلم بالصواب. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakallah khair. Sallallahu alaihi wasallam telah menerima sedekah itu dengan memperlakukan seorang sesuai dengan kemaslahatannya, Ustaz. Di antaranya dengan memperhatikan situasi dan kondisi seseorang, baik dari segi aspek kesabaran, keimanan, serta kesanggupannya dalam memikul beban hidup. Bagaimana dengan jika kita lihat dengan keadaan saat ini ya Ustaz ya, dalam prakteknya Ustaz, di mana kalau saat kita mengajak misalnya seseorang, si fulana kita ajak untuk ikutan berinfak gitu ya Ustadz, sedangkan kita tahu dari segi keuangan dia berlebih Ustadz. Apakah ada dari aspek ini juga dia terkena Ustadz yang tadi Rasulullah sampaikan Ustadz? Maksudnya gimana? Tadi dia secara finansial cukup? Cukup Ustadz, cuman pada saat kita mengajak Ustadz, jadi kita bisa tahu dari mengenai keuangannya dari berteman gitu ya Ustadz ya. Nah. Tapi pada saat kita mengajak gitu Ustadz, dia istilahnya tidak tertarik. Terus apakah bisa dikatakan bahwa dari segi keimanan berarti apa ya, kurang masalah gitu ya Ustadz? Nah. Ya, apa gimana Ustadz? Nah, demikian. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Jadi memang yang pertama, secara umum orang disuruh sedekah. Ingat, secara umum Nabi SAW menyuruh para sahabat bersedekah. Jadi ada perintah umum, semuanya disuruh sedekah. Dan mereka datang dengan harta mereka sesuai dengan keimanan mereka. Makanya kalau dikatakan Abu Bakar bawa semua hartanya, Umar bawa setengah hartanya, Uthman 1000 dinar, Abdurrahman bin Auf 8000 dirham, semua sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita memerintahkan secara umum kepada mereka untuk sedekah. Tapi kalau berkaitan dengan dia hendak mensedekahkan semua hartanya, di sini kita harus melihat kondisi orang ini. Jangan sampai akhirnya kita terima karena kita lihat ya Allah ini orang mau jadi orang baik. Tunggu dulu, bisa jadi membahayakan dia. Maka kita perlu benar-benar mengetahui kondisi orang ini. Adapun kalau tadi kita mengajak teman bersedekah, tahu-tahu dia enggak tertarik, Alhamdulillah, hendaklah kita berbaik sangka sama saudara kita. Terus terang ada orang yang ana tahu, ana minta sama dia untuk bergabung memberikan sedekah, tapi dia ternyata gak ngasih. Kenapa dia gak ngasih? Ternyata dia punya banyak proyek, jemaah. Dia gak tertarik dengan proyek kebaikan ini, tapi ada banyak proyek kebaikan yang dia lakukan. Maka hendaklah kita berbaik sangka sama saudara kita. Jadi boleh jadi dia gak ngasih untuk proyek ini karena memang dia kurang tertarik dan dia telah melakukan banyak amal soleh di proyek-proyek lainnya. Namun seorang muslim nih, hendaklah dia punya kebaikan di berbagai tempat gitu ya. Seperti itu. Jadi enggak perlu kita kayaknya orang ini bermasalah. Enggak, mungkin dia enggak bermasalah. Hanya saja mungkin tadi dia enggak tertarik dengan tawaran kita. Dia lebih tertarik dengan tawaran yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Ana baca pertanyaan yang masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya. Dulu saya beberapa kali pergi ke negeri kafir dalam rangka dinas atau mengunjungi kerabat atau teman. Orang yang saya kunjungi mengaku Islam, tapi tidak sholat. Internet belum seperti sekarang dan saya dulu tidak tahu cara menentukan waktu sholat dengan matahari, tapi berusaha untuk tidak meninggalkan sholat. Ternyata sekarang setelah saya cek di aplikasi, sholat-sholat saya di luar waktu. Misalnya dulu saya sholat zuhur jam 1, ternyata waktu masuk waktu zuhur di kota tersebut jam 2:30. Total tinggal saya di negara tersebut 3 bulan. Apakah saya harus mengkodok sholat-sholat tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz. Mohon nasihatnya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Di antara syarat diterimanya sholat itu adalah masuk waktu, kemudian juga menghadap kiblat. Kalau mereka sudah berusaha ketika itu, dikatakan tadi dia nggak tahu tentang penentuan waktu ya, sehingga dia sholatnya ternyata di luar waktu atau sebelum waktu sholat, maka sholatnya gak sah. Orang yang sholat sebelum waktu, maka sholat dia tidak sah. Bagaimana dengan kondisi orang tersebut ya? Wallahu a'lam bishawab ya. Apakah dia harus mengqadha menggantikan sholatnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ya, bukan kisah Rasul SAW, kisah tentang dua orang yang menentukan kiblat ya. Jadi kalau ada dua orang ini bicara syarat menghadap ke kiblat ya. Ketika dia salah kiblatnya tapi dia sudah berusaha, maka enggak ada masalah buat dia ketika dia salah menentukan kiblat tersebut. Artinya setelah sholat dia tahu ternyata kiblat ana salah, dia enggak perlu ngulangin. Tapi kalau yang berkaitan dengan tadi, ketika dia sholat di sebelum waktu ya, dan dia baru tahu sekarang, apakah dia harus mengkodoknya? Yang lebih afdol mungkin dia mengkodoknya, tapi anak akan pelajari lagi apakah kesalahan dia, ketidaktahuan dia itu jadi udzur buat dia untuk tidak mengulangi sholatnya. Barakallahu fikum. Nah, jazakallahu khairan Ustadz. Ana baca pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu kami pernah membeli rumah KPR. Waktu itu kami belum dapat hidayah mengenai dosa riba karena kami masih dapat fasilitas rumah dinas dari kantor. Maka rumah tersebut kami kontrakin, dan sebagian uang hasil kontrakan tersebut kami pakai menambah kekurangan tabungan kami untuk mendaftar haji. Alhamdulillah setelah dapat hidayah, rumah tersebut kami jual dan menutupi seluruh hutang riba kami. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana hukum status sebagian uang kontrakan yang dulu kami pakai untuk mendaftar haji, dan bagaimana kami menyikapinya Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, ini pertanyaan yang sangat penting sekali ya. Karena jangan sampai kita berangkat haji tapi gak diterima haji kita. Syarat diterimanya haji itu ya tentunya ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ketika bekal yang dibawa itu haram, dari hasil yang haram, maka tidak akan diterima. Kendaraan yang dipakai dari hasil yang haram juga tidak akan diterima. Baik, kalau dikatakan tadi kita melakukan itu karena kebodohan, karena kita gak tahu, dan sudah bertobat kepada Allah, maka gak ada masalah insya Allah. Man taba tawallahu alaihi. Jadi dulu ketika dia beli rumah tadi secara KPR, dia juga gak ngerti, dan sekarang sudah ngerti, alhamdulillah, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, tidak ada masalah dengan harta mereka. Allah Azza wa Jal mengatakan tentang orang yang melakukan riba. Jadi riba ini kan ada yang ngasih makan riba, ada yang makan riba. Allah mengatakan, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertobat, maka bagi kalian modal kalian. Ini buat orang yang makan riba. Jadi ketika dia meminjamkan uang 1 juta, orang itu bayar umpamanya 1.500.000. Kemudian orang ini sudah bayar 1 juta. Kita baru faham, kita bertobat, maka yang 500 enggak boleh kita ambil. Tapi bagaimana kalau sudah pernah kita ambil Ustaz? Kita pelaku riba gitu loh. Ini fulan bayar 1 juta setengah, fulan bayar 2 juta padahal seharusnya bayar 1 juta. Dan itu kejadian dulu, kita sudah bertobat. Maka yang terdahulu enggak ada masalah. Jadi yang terdahulu enggak ada masalah, jadi enggak ada kewajiban kita mengembalikan kepada orang-orang tersebut karena itu bukan harta curian. Maka yang perlu kita lakukan adalah bertobat dan tidak lagi melakukan itu kembali. Maka insya Allah berkaitan dengan uang haji yang dibayar dari hasil itu, insya Allah tidak ada masalah. Asalkan kita benar-benar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada yang bertanya langsung. Tafaduli Ummu Fatin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafaduli. Ana punya dua pertanyaan sesuai dengan tema satu, di luar tema satu ya Ustaz. Yang tadi dibahas mengenai orang-orang munafik yang menjatuhkan kehormatan saudara-saudara muslim, bagaimana dengan orang-orang yang sekarang itu Ustaz, yang sangat mudah, yang seperti Ustaz ceritakan juga tadi, memperolok-olok agama. Anda pernah dengar atau pernah baca ya Ustaz ya, kalau misalnya seorang itu menyatukan kehormatan seorang muslim, dia tidak bisa bersyahadat nanti saat dia mati. Apakah itu benar dan apa aja batasan-batasan sampai ke tingkat itu ya Ustaz ya, maksudnya sampai dikatakan menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Yang kedua, kalau seseorang ingin sholat witir ya, tapi dia masih melakukan kegiatan-kegiatan, maksudnya belum belum setelah witir itu dia tidak langsung tidur, tapi masih punya kegiatan, itu apa boleh Ustaz ya? Tanya Ustaz ya, syukran. Insyaallah. Naam. Ahibbati fillah. Berkaitan dengan memperolok-olok agama. Tadi disebutkan bahwasanya memperolok-olok muslim bukan dari sisi kepribadian dia ya. Kalau kita mengolok seorang karena kepribadiannya, bukan dari sisi agamanya, bukan dari sisi ketaatannya, ini berbeda hukumnya. Karena sesama muslim sendiri kadangkala dia memperolok-olok. Allah Azza wa Jalla katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ini berkaitan dengan kepribadian seseorang, dengan kehormatan seseorang, bukan dalam ranah ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan. Tapi yang bicarakan tadi, yang dilakukan oleh orang-orang munafik, itu yang dia perolok-olok adalah dalam urusan ketaatan orang ini, gitu. Ibadah orang ini, amalan orang ini. Jadi mungkin itu yang menjadi standarnya. Kalau yang diperolok-olok itu kepribadiannya, yang tidak ada hubungan dengan urusan agama, memang dia muslim, maka gak boleh. Nabi SAW mengatakan sibabul muslim fusuq, memperolok-olok, menghina, mencela seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan gitu. Itu yang berkaitan dengan urusan kepribadiannya. Tapi kalau urusannya agama, ini yang dapat mengantarkan kepada kemunafikan, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Adapun berkaitan dengan pertanyaan kedua, masalah sholat witir ya. Boleh orang itu sholat witir ba'dal isya langsung. Boleh dia sholat. Habis isya dia sholat witir, pulang makan, ngobrol ini dan itu, enggak ada masalah. Nabi SAW mengatakan, ij'alu akhir sholatikum al-witir. Jadikan akhir sholat kalian itu witir. Artinya sholatnya, bukan berarti enggak boleh ada kegiatan setelah itu. Tapi barakallahu fik, berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ya, ana benar-benar kepikiran dengan pertanyaan orang yang 3 bulan tadi, yang dia sholat akhirnya sebelum waktunya ternyata, setelah itu dia baru tahu kalau sholatnya di luar waktu. Ana akan bacakan yang berada di mausu'a fiqhiyah. Di sini disebutkan, man shalla qabla al-waqti kulla shalah aw ba'daha lam tajus shalatuhu ittifaqan. Barang siapa yang sholat sebelum waktu, baik itu sebagian sholatnya atau semuanya. Artinya boleh jadi dia awal sholatnya sebelum waktu, kemudian masuk waktu. Lam tujzi sholatuhu ittifaqan. Lam tujzi sholatunya, sholatnya enggak sah. Secara sepakat sholatnya tidak sah. Sawa'an fa'alahu amdan awquta. Sholat itu kewajiban yang sudah ditetapkan buat umat Islam. Fa'in sholla ma'a ghalabati dhanni bidukhulil waqti. Kalau dia sholat menurut prasangka kuat dia sudah masuk waktu. Ini menurut prasangka dia sudah masuk waktu. Thumma tabayyana annahu shalla qabla al-waqti. Kemudian ternyata setelah itu dia tahu salatnya sebelum waktu. A'ada ittifaqan. Secara sepakat dia wajib mengulanginya. Jadi buat tadi yang bertanya, tidak ada alasannya untuk salat yang sebelum waktu. Kalau dikatakan tadi 3 bulan kau sholat duhur umpamanya sebelum waktu, yang kau ulangin. Engkau ulangin dengan dicicil, gak ada masalah. Tapi yang jelas engkau punya utang sama 3 bulan itu. Tadi berapa hari engkau bayar sholat yang engkau lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, karena tertekan saya izin suami pulang ke rumah orang tua. Suami sakit psikotik, psikotik akut. Menurut saya menyalahkan psikotik akut Ustaz. Apa itu? Kalau Ana cari di itu, psikotik akut itu penyebab dari gangguan psikotik adalah adanya gangguan keseimbangan zat kimia di dalam saraf otak. Gangguan keseimbangan ini bisa terjadi bila ada kelelahan fisik dan psikis disertai kapasitas mental yang kurang baik. Psikotik merupakan gangguan kejiwaan yang bersifat sementara dan bisa dipulihkan. Oke, seperti jadi itu, siap. Murto menyalahkan Ana dan memaksa tinggal di rumahnya. Walaupun suami bilang sudah lebih baik dan ingin pulang ke rumah kami. Suami tidak ada keinginan berhubungan dan suami tidak bisa membela saya karena sakitnya. Program hamil gagal. Mertua dari awal menikah janji mau sewa toko tapi tidak jadi. Ketika suami sakit mau tapi dengan syarat tinggal di rumahnya. Sedangkan toko dan rumah mama lebih jauh dari rumah kami. Saya merasa tidak sanggup. Suami kasih izin saya pulang dan bilang akan jemput, tapi kemudian tidak pernah tanya kabar saya. Saya tanya kabar hanya dibaca saja. Bertanya lagi baru dijawab kapan jemput, katanya berubah pikiran, sudah lebih baik, untuk kerja belum tahu, mau tinggal di rumah mama lama, kata suami. Nggak apa-apa, kata saya, dan kapan jemput nggak tahu, kata suami. Kamu bagaimana, kata suami saya, bilang ikut suami, tapi suami tidak jawab. Beberapa hari kemudian saya tanya kabar, tidak dibaca dan tidak dijawab. Kemudian pesan WA bilang, maaf, saya ceraikan kamu hari ini. Nggak sanggup memenuhi keinginan kamu. Semoga dapat lebih baik dari saya. Pertanyaannya, Ustadz, pertama, apakah itu jatuh talak, Ustadz, padahal sebelumnya suami berkata pasti jemput saya? Kedua, jika dalam keadaan marah, pesan WA berkata, saya talak kamu, saya talak satu kamu, saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, apakah jatuh talak, Ustadz? Ketiga, salahkah saya, Ustadz, karena tertekan pulang ke rumah orang tua dan meninggalkan suami yang sakit, Ustadz? Keempat, kenapa suami mudah bicara cerai, Ustadz? Apa tidak ada rasa sayang di hatinya dan apa yang harus dilakukan jika itu sudah talak tiga padahal saya mengkhawatirkannya, Ustadz? Demikian, Ustadz, mohon masukannya. Jazakallahu khairan, Ustadz. Nah, ini entar lagi tolong diingatkan dengan pertanyaan yang empat itu. Ya, yang pertama, kalau bicara suami menulis ucapan itu tanpa ada masalah, ya, maksudnya tanpa ada masalah itu, ya, setelah masalah itu cukup lama dan suami sudah mungkin berpikir ulang, kemudian mungkin juga ada intervensi dari orang tua atau seperti apa, yang jelas ucapan suami di teks itu adalah cerai dan jatuh cerai. Kalau itu dikatakan cerai pertama, maka jatuh cerai. Terus yang kedua, kalau dikatakan suami mudah mengucapkan cerai, tadi disebutkan suami pernah mengatakan pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, apalagi aku ceraikan kamu. Kalau ucapan pulanglah engkau ke orang tuamu ini butuh niat. Tapi kalau katakan aku ceraikan kamu, maka jatuh cerai. Hari ini aku ceraikan engkau, seperti itu dia telah menceraikan istrinya, seperti itu. Kemudian kalau dikatakan apakah orang yang marah ketika mengucapkan cerai itu jatuh cerainya, para ulama menyebutkan kalau dalam kondisi tertutup, jadi marah yang sampai dia gak bisa berpikir, maka gak sah cerainya. Kondisi suami wallahu'alam, karena dia katakan dia kejiwaannya sakit gitu, boleh jadi dia mengatakan itu ketika penyakitnya datang, sehingga ini kan penyakit jiwa tadi, sehingga dia gak bisa berpikir, gak bisa mempertimbangkan apa yang dia ucapkan. Maka ini lain lagi nanti kasusnya. Tapi yang jelas, tolong kau katakan kenapa suami kok mudah menceraikan. Sebenarnya setelah berpisah cukup lama, ya enggak sih. Mungkin suami nanti kan memang sakit tadi dikatakan. Boleh jadi memang dia setelah berpikir dengan enggak mampu memenuhi tuntutan-tuntutan istri, akhirnya dia berpikir untuk berpisah. Bukan karena enggak cinta, jamaah. Jadi boleh jadi ucapan suami semoga engkau mendapatkan yang lebih baik, ya. Ini juga pelajaran buat bagi para wanita, ya. bahwasanya berusahalah dia untuk menerima suaminya apa adanya. Kalau dikatakan mertua pernah janji ini itu, okelah janji mungkin gak ditepatin karena ada masalah. Tapi bagaimana sikap seorang istri untuk menemani suaminya dalam semua kondisi? Apa kalau dikatakan istri tertekan? Ya? Karena memang suaminya sakit gitu. Suaminya sakit. Yang di situ butuh sentuhan istri, butuh keberadaan istri. Tapi istri kemudian pulang gitu loh. Ini menunjukkan istri yang gak mau sama suaminya gitu loh. Jadi kalau dikatakan tadi, kenapa suami menceraikan anti, menceraikan istrinya, apakah dia gak cinta dan ini. Dan sejatinya istrinya pun sebenarnya tertekan ya, gak suka gitu loh. Bahkan dengan keadaan rumah tangga mungkin dia merasa gak nyaman. Maka nasihat anak kepada para wanita, bersabarlah engkau menghadapi yang ada. Lihatlah kepada kelebihan, jangan selalu fokus kepada kekurangan. Ada yang belum dijawab, pemuda ya? Kayaknya udah. Sudah Ustaz, karena siap. Tadi salahkah saya Ustaz karena tertekan pulang ke rumah orang tua dan meninggalkan suami yang sakit? Udah tadi Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ini ada yang bertanya langsung Ustaz, Ummu Sakinah Tafadoli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Nah, tafadoli. Ustaz, sebagian kita tuh masih banyak yang berzikir, tapi disambil gitu saat sambil mengerjakan hal lain. Jadi seolah-olah kalau zikir duduk tenang gitu 15 menit, kayak agak nggak terbiasa gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana gitu ya Ustaz? Kalau kita ingin membiasakan gitu duduk apa zikir mutlak juga kan ada banyak ya, ada zikir yang dua kalimat berarti timbangan. Terus ketika berzikir itu juga kayak zikir pagi petang yang 100 itu pikiran kita tuh sebenarnya kemana gitu Ustaz? Nah. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fik. Iya, bicara zikir jamaah, sejatinya Allah mengatakan tentang orang-orang beriman itu, mereka berzikir dalam semua kondisi, dalam semua keadaan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang yang berzikir mengingat Allah dalam kondisi mereka berdiri, dalam kondisi mereka duduk, dalam kondisi mereka rebahan. Jadi enggak ada masalah sebenarnya. Yang perlu dijadi pertimbangan adalah apakah kita khusyuk ketika membaca zikir tersebut? Menghayati apa yang kita ucapkan. Intinya di sana. Boleh jadi engkau berdiri lebih khusyuk gitu. Anak kalau duduk ngantuk ya. Terus terang anak kadang kala habis subuh mamanya. Jadi ngantuk, kita duduk tuh ngantuk. Akhirnya kita berdiri sambil berjalan. Baca Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Allahumma afini fi badani. Jadi intinya, jadi enggak harus duduk sebenarnya. Boleh dalam kondisi berdiri, boleh dalam kondisi berjalan, silahkan. Intinya adalah bagaimana kita menghayati apa yang kita baca. Karena kalau dikatakan memang ada zikir-zikir yang panjang itu, akhirnya kita hanya mengejar jumlah. Mamai suruh baca subhanallah bihamdi 100 kali. Akhirnya kita subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kita hanya mengejar 100 itu. Padahal nilainya berbeda dengan orang yang hatinya ikut berzikir. Dan bicara doa juga, Allah gak akan ngabulkan doa kalau sumbernya dari hati yang lalai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kayaknya ke pertanyaan terakhir ini boleh. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz dan tim dan jamaah kajian. Afwan bertanya Ustaz, kadang ketika mengikuti kajian saat disampaikan kebaikan-kebaikan maka hati kita kadang berkata, "Nah, itu termasuk ana." Padahal kita manusia banyak salah dan dosa. Dan kadang ketika ustad-ustad menyampaikan keburukan, nah itu tidak termasuk ana. Padahal kita sering melakukan kemaksiatan ustad. Apakah ini termasuk bisikan setan ustad? Afan ustad, sekalian ustad. Ya. Ustad, ana ada ikut sebuah kelas. Guru ana tersebut akhlaknya baik dan ilmunya masya Allah. Hingga hati ana saat belajar terganggu sebab kagum ustad. Apakah lebih baik bagaimana menjaga hati Ustadz? Apakah sebaiknya anak berhenti dari kelas tersebut Ustadz? Ana dan guru sama-sama sudah punya keluarga, Ustaz. Demikian, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Yang pertama, lupa sama pertanyaan pertama. Iya, Ustaz. Yang pertama tadi mengenai ujub, Ustaz. Oke, okay, iya, siap. Pada saat disampaikan. Siap, nah, ingat. Nah, afwan ya. Astagfirullahaladzim. Ya, ahibati fillah. Sebenarnya ilmu yang kita dengar, ketika kita mendengarkan ilmu, mendengarkan hadis disampaikan, itu sebagai sarana kita bermuhasabah. Kalau dikatakan Ustaz menyebutkan mamanya bagaimana sholat duha, lalu kita alhamdulillah anak sholat duha. Taib, ini sebagai bentuk bersyukur karena alhamdulillah ilmu yang disampaikan anak sudah berusaha mengamalkannya. Tapi bagaimana engkau bermuhasabah? Diterima enggak amalannya? Ikhlas enggak engkau beramal? Jadi enggak ada masalah ketika orang mendengarkan kajian tentang puasa Senin Kemis mamanya. Syekh, ya Allah alhamdulillah ya. Ana bisa jalanin ini Allah, mudah-mudahan ana bisa istiqomah. Jadi bentuknya itu bukan berbangga diri, tapi bersyukur kepada Allah atas nikmat tadi, sambil memperbaiki ibadahnya supaya diterima. Kalau dikatakan Ustaz menyebutkan tentang haramnya zina itu, kita ya Allah, alhamdulillah, diselamatkan ana ya Allah. Jadi karena memang Nabi SAW menyebutkan, barang siapa man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atu fahuwa mu'min. Fahuwa mu'min. Orang yang senang dengan ketaatannya, benci dengan keburukannya, itu orang beriman. Jadi intinya ketika kita mendengarkan kajian, ilmu yang disampaikan, dan ternyata memang alhamdulillah kita bisa mengamalkannya, bagaimana hal itu menjadi motivasi kita untuk memperbaiki dan meningkatkan ibadah kita. Kalau itu dosa, kemudian kita dengar, ya Allah alhamdulillah diselamatkan dari dosa itu, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bukan berarti dia tidak berbuat dosa, hanya saja kajiannya sedang menyebutkan tentang salah satu dosa. Sedangkan dia punya banyak dosa gitu loh. Dia punya banyak dosa. Mungkin dia ya tetap jangan sampai menjadikan dirinya ujub karena kullu bani Adam khata. Semua anak Adam melakukan dosa. Oke, pertanyaan yang kedua. Kenapa anak jadi lupa dengan pertanyaan-pertanyaan? Karena anak berusaha mencerna pertanyaan kedua itu apa ya? Jadi ini kisah seorang yang ngaji sama gurunya, yang dia tertarik sama gurunya. Sedangkan dia punya keluarga. Sang guru juga punya keluarga ya. Maka nasihat ana, kalau memang kau gak bisa mengkondisikan hatimu, engkau cari guru yang lain. Artinya, mau tidak mau kita lebih baik menyelamatkan hati kita. Ilmu yang disampaikan guru ini mungkin juga disampaikan guru yang lain. Maka kita perlu menundukkan pandangan, ini pentingnya, menundukkan pandangan. Jadi perempuan itu mungkin melihat guru yang menyampaikan, memang berbeda dengan laki-laki melihat perempuan ya, seperti itu. Tapi tetap jangan, nggak boleh dengan syahwat, nggak boleh dengan pikiran yang enggak-enggak. Ketika dia sudah terganggu, ya dia mau nggak mau harus tundukkan pandangan. Kalau masih terganggu, dia pindah tempat. Intinya, selamatkan hatimu, selamatkan keluargamu, dan jangan sampai setan merusak tujuanmu menuntut ilmu yang akhirnya ada tujuan lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.